نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Masih pada keterangan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam risalah beliau Syarh Sunnah terkait dengan masalah Al-Jannah wal-Nar, surga dan neraka. Pada pertemuan yang lalu, kami berjana azani Allah wa iyakum, telah kita ketahui bersama dari keterangan beliau rahimahullah bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan di kalangan Bani Adam, di kalangan anak keturunan Adam alaihi salam, ahlan lil jannah, calon-calon penghuni surga. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan keadilannya telah menentukan di kalangan Bani Adam, umat manusia yang termasuk ahlun nar, penduduk neraka, wal'iyadu billah. Yang semuanya itu, kami berdina azani Allah wa iyakum, adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sunnatullah fi khalqihi, ketetapan Allah azza wa jal yang berlaku untuk umat manusia. Dan tentunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ketetapan tersebut dijadikan oleh Allah azza wa jal sebagai asir, rahasia yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sengaja dirahasiakan oleh Allah azza wa jal sehingga setiap Bani Adam tidak mengetahui nasibnya nanti di yaumul kiamah secara pasti. Diri kita masing-masing ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum tidak bisa menjamin diri kita bakal termasuk ahlul jannah, penghuni surga, walaupun saat ini nampaknya kita termasuk ahlul iman, golongan kaum mukminin. Juga tidak bisa dipastikan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum diri kita termasuk ahlun nar, penduduk neraka, walaupun mungkin saat ini kita termasuk ahlul ma'afi, orang yang yang suka berbuat kemaksiatan, wa bahkan termasuk ahlul kaza'ir, orang yang suka melakukan tindakan yang termasuk dosa besar, walayyadu billah. Karena semuanya adalah rahasia di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dua golongan tersebut, ahlul jannah dengan ahlul nar, penduduk surga dengan penduduk neraka, diterangkan secara detail oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam sunnah beliau. Diterangkan di dalam Al-Quran adanya khisal ahli jannah, sifat-sifat penghuni surga. Yang dengan itu Allah Azza wa Jal menginginkan agar hamba-hambanya semangat untuk menggapai surga dengan menghiasi dirinya menggunakan sifat-sifat tersebut. Juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim khisal ahli nar, sifat-sifat penduduk neraka yang tujuannya ifani fitna azani Allah wa iyyakum dalam rangka memperingatkan umat manusia agar menjauhi sifat-sifat tersebut sehingga terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Maka pada kesempatan yang mulia ini ifani fitna azani Allah wa iyyakum termasuk perkara yang wajib kita ketahui, yang merupakan bagian dari agama kita, bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagian dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman, adalah mengetahui khisal ahli jannah, apa saja sifat-sifat penduduk surga yang seharusnya kita miliki, dan juga mengetahui khisal ahli nar, sifat-sifat penduduk neraka yang seharusnya kita jauhi. Ifani bidina azani Allah wa iyyakum. Maka di antara khisal ahli jannah, di antara sifat penduduk surga yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah taqwallah ya azza wa jalla. Sifat penghuni surga adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal menyebutkan di dalam surah Taha ayat 63. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang penuh dengan kenikmatan yang kami wariskan, kata Allah Azza wa Jal, yang kami berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ciri yang pertama ini tidak asing di telinga kaum muslimin, sebuah istilah yang sering terulang dalam mimbar-mimbar Jum'ah. Sering kita dengar ifanifudina azani Allah wa iyakum, para khutaba, para khatib, para imam, para da'i, dan semisalnya, memulai khutbahnya, memulai maw'idah hasanah yang dia sampaikan dengan anjuran kepada kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebuah istilah yang tidak asing di telinga. Saking seringnya ifani fujina azani Allah wa iyyakum, ya, dianggap sepele oleh sebagian pihak. Ya, nah, padahal itu merupakan ciri ahlul jannah. Lantas apa makna ketakwaan? Makna takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, di mana setiap kali khatib Jum'ah, demikian pula para da'i ilallah ya azza wa jal, para khutaba, para mu'ad dan semisalnya, memulai kajiannya dengan anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya banyak di kalangan kaum muslimin belum mengalami perubahan yang positif ke arah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Baik umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula umat-umat terdahulu. Wa laqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkan kepada umat sebelum kalian, ahlul kitab. Demikian pula kepada kalian wahai Nabi alaihi salatu wassalam dan umatnya, an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini fani madina azani Allah wa iyyakum adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian wahai umat manusia, karena sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah ketakwaan. Ya. Perkara yang sangat besar ini kepada azani Allah wa iyyakum. Sebuah perkara yang tidak bisa dianggap sepele, sebuah perkara yang tidak bisa dianggap enteng oleh seorang muslim. Lantas apa makna ketakwaan yang demikian besar di mata syariat? At-taqwa ikhwan ibn azani Allah wa iyyakum. Definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah definisi yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Talh ibn Habib al-Anazi al-Bakri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau rahimahullah mengatakan yang namanya taqwa adalah amalun bita'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Taqwa adalah beramal dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, atas dasar cahaya dari Allah azza wa jalla, atas dasar ilmu yang diwahyukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan diajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tarju thawab Allah, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan amal ketaatan di atas dasar ilmu, bukan dikarenakan kebiasaan semata. Sudah terbiasa sejak kecilnya melaksanakan as-salawatul khams, salat lima waktu misalkan, yang termasuk bentuk ketaatan. Ya. Dia terbiasa melakukan as-salawatul khams, sehingga ketika tuanya dianggap sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari. Bukan dikarenakan merasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar dirasakan sebagai kebiasaan. Hitung-hitung olahraga. Gitu ya. Nah, karena mendengar sebagian pihak menyatakan kalau dalam gerakan-gerakan salat itu ya memiliki dampak positif untuk tubuh. Ya, kayak olahraga. Mulai dari rukuknya, sujudnya, iktidalnya, posisi takbir dan semisalnya. Ya. Karena dia menganggap sebagai kebiasaan, ya itu olahraga. Bukan ketakwaan itu menjadina azami Allahu wa iyyakum. Walaupun zahirnya dia melaksanakan ibadah salat. Di samping dia melaksanakan ibadah tadi, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala harus ada tarju thawab Allah, diiringi dengan perasaan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ibadah di atas ilmu, tahu tata cara ibadah yang benar, kemudian diiringi dengan keikhlasan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan mengharapkan pujian dari orang lain atau tujuan-tujuan yang lainnya. Ifalibidina azani allahu wa iyaku. Ya. Nah, jangan sampai seseorang melaksanakan sholat tujuannya bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencari barang yang hilang. Loh, kok bisa Ustaz? Soalnya biasanya kalau sholat, ya itu muncul ingatannya. Nah, saya kok sulit nyari kunci motor, sudah hilang 3 hari. Nah, pas tak sholat dulu. Kebetulan datang waktu duhur, sholat duhur dia. Di tengah sholatnya, syaitan memberitahu tempat kuncinya itu ada di kamar mandi. Nah, ternyata setelah sholat dilihat, tuh iya. Nah, ini fungsi sholat kata dia. Ya, untuk menemukan barang yang hilang. Allahumma ta'ala wa alaihi siklan. Wattaqwa, kata beliau rahimahullah, tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Dan termasuk ketakwaan seseorang meninggalkan kemaksiatan atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, makhafata iqabillah, dan dikarenakan takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang namanya ketakwaan harus mengumpulkan 2 perkara. Dia melaksanakan amal ibadah, kemudian berusaha meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua-duanya dia lakukan atas dasar ilmu yang diturunkan oleh Allah azza wajalla kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dibarengi dengan keikhlasan. Ketika melaksanakan ibadah karena mengharapkan pahala, ketika meninggalkan larangan dan semisalnya karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi at-taqwa. Tidak sekedar salimudina azani Allah wa iyyakum melaksanakan amal ibadah atau meninggalkan kemaksiatan, harus didasari ilmu tentang ibadah tadi atau tentang perkara yang harus dia tinggalkan. Salimudina azani Allah wa iyyakum. Sehingga yang namanya taqwa erat kaitannya dengan talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ketakwaan muncul pada diri seorang hamba ifanibina azani Allah wa iyyakum dalam keadaan dia tidak pernah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk ciri ahlul jannah, ciri penduduk surga, kalau dia sama sekali tidak pernah terbetik dalam hatinya semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang mustahil. Berharap sebagai orang yang bertakwa karena termasuk ciri ahlul jannah, tapi tidak pernah menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mempelajari isi Al-Qur'anul Karim, tidak pernah mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu seperti mimpi di siang bolong. Nah, karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba atau kemaksiatan yang ditinggalkan oleh seorang hamba bernilai ketakwaan kalau didasari dengan niatan ikhlas, didasarkan oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri yang pertama. Ini yang kedua, ifadibidina azani Allah wa iyyakum, yang termasuk ciri ahlul jannah, penduduk surga. adalah al-inqiyadu lillah wal istislamu lah, tunduk dan pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Azza wa Jalla mencakup dua hal. Yang pertama, ketetapan yang bersifat syariat. Yang kedua, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takdirnya. Kalau bab syariat, ketetapan Allah dalam bentuk syariat, dia tunduk dengan melaksanakan syariat tadi. Nah, kalau ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk takdir, dia hadapi takdir tersebut di khonifidina azani Allah wa iyakum dengan penuh kesabaran, walaupun dirasa sangat sulit oleh hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan tunduk pasrah kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penduduk surga, kata Allah Azza wa Jalla. Ciri penduduk surga sewaktu di dunia tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada hamba yang mengaku atau mendambakan surga yang penuh dengan kenikmatan, tapi ternyata dia adalah hamba yang suka menentang ketetapan Allah Azza wa Jalla, disampaikan perintah tidak dia indahkan, diberitahukan tentang masalah larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, justru dia langgar. Ketika disampaikan berita yang jujur, yang benar dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dia dustakan karena tidak sesuai dengan akal pikirannya yang dangkal. Ya. Orang yang demikian di sana fitnah azani Allah wa iyyakum, tidak memiliki ciri ahlul jannah. Ya. Tidak kita katakan sebagai ahlul nar, tapi tidak memiliki ciri ahlul jannah. Harus segera koreksi diri sebelum terlambat. Nah, kemudian ciri yang berikutnya, termasuk ciri ahlul jannah, ciri penduduk surga yang fitna azani Allah wa iyyakum, adalah at-tasdiq bil ba'th, meyakini dan mengimani adanya hari kebangkitan. Meyakini dan mengimani adanya hari kebangkitan. Tentunya ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum, ahlul jannah, calon penduduk surga, ketika mereka mengimani hari kebangkitan, qawlan wa fi'lan, baik secara lisan, mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman, nanti ketika tiba hari kiamat, akan membangkitkan semua umat manusia dari generasi awal sampai generasi terakhir untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan, juga nampak pada amalannya. Tidak semata-mata pengakuan di lisan mengimani Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan hamba nanti di yaumul qiyamah, tapi akan nampak dalam amalannya hamba tersebut adalah hamba yang betul-betul semangat dan giat untuk memperbanyak amal saleh, Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau dia betul-betul yakin akan adanya hari kebangkitan, maka dia akan berusaha sekuat tenaga mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba-hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Ya, dengan membawa hati yang selamat kepada Rabbina azani Allahu wa iyyaku. Itu ciri ahli jannah yang betul-betul benar jujur keimanannya dalam mengimani adanya hari kebangkitan. Tidak sekedar menjawab na'am ketika ditanya, yakin dah akan adanya hari kebangkitan? Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Ditanya dalilnya, dikeluarkan dalilnya, minal kitab wa sunnah, plus terjemahan dan tafsirnya. Masya Allah. Ya. Tapi kenyataan di lapangan, Yusani Kedina Azani Allah wa iyakum, lalai. Seolah-olah dia adalah abna'u dunya. Seolah-olah dia adalah orang yang kekal hidup di dunia. Tidak terlintas dalam benaknya, Yusani Kedina Azani Allah wa iyakum. Bagaimana nasibnya nanti di yaumul qiyamah? Bagaimana persiapan dia ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya? Bagaimana persiapan dia nanti di yaumul qiyamah tatkala ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang umurnya? Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang mulia, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki Bani Adam hatta yus'ala 'an arba', sampai dia ditanya tentang empat perkara. Ya, ditanya tentang bagaimana umurnya, ditanya tentang bagaimana amalannya, ditanya tentang bagaimana jasadnya. Dia pergunakan untuk apa jasad yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut dan untuk apa dia belanjakan harta tersebut. Kita ni fidina azani Allah wa iyyaku. Nah, itu termasuk ciri ahlul jannah. Betul-betul mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Nah, sehingga dengan bertambahnya umur, ya, dengan berjalannya waktu, dia semakin mengkhawatirkan keadaan dirinya. Dia semakin sibuk mencari bekal untuk nanti di yaumul qiyamah. Bismillah bin azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhan nas, ishtaghilu bi anfusikum, wahai sekalian umat manusia, ishtaghilu bi anfusikum, sibukkanlah diri kalian untuk mengurusi nasib kalian nanti di yaumul qiyamah. Fa innal anfasa mahdudah, karena yang namanya jiwa itu terbatas waktunya. Wal a'mara ma'dudah, yang namanya umur ada ajalnya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa innama najimtu ila gharabati syamsu fi kulli yawmin, dan aku, kata beliau rahimahullah, selalu menyesal jikala matahari tenggelam pada setiap harinya, kata beliau rahimahullah ta'ala, hina zadat umri walaysa fihi amal. Yang mana hari itu ketika tenggelam matahari, tanda umurku bertambah, namun tidak ada tambahan dalam amalanku. Nah, ini ucapan al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, mengkhawatirkan keadaan dirinya, kemudian memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk betul-betul menyibukkan diri mereka, menyibukkan waktu mereka, memikirkan nasibnya nanti di yaumul qiyamah dengan memperbanyak bekal dalam bentuk amal saleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sekali lagi ciri yang ketiga ini juga erat kaitannya dengan talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah amalan tidak mungkin diketahui oleh seorang hamba, termasuk amal yang saleh, amal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, tanpa melalui ilmu. Tidak bisa diterka-terka ibadidina azami Allahu wa iyyaku. Nah, ciri yang berikutnya yang termasuk ciri ahlul jannah, ciri penduduk surga, adalah as-sadaqah wal-infaqu fi sabilillah. Di antara ciri ahlu jannah, mereka gemar bersadaqah dan berinfaq di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya sadaqah, kami bertina azani Allah wa iyyakum, bukti jujurnya keimanan seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata dalam hadis yang cukup panjang, di antara penggalan hadisnya, was-sadaqatu burhanun, dan sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba adalah bukti, bukti kejujuran iman hamba tersebut, bukan bukti kekayaan. Ya, sedekah yang diberikan oleh seorang hamba itu tanda keimanan hamba tersebut, bukan kekayaannya. Ya, berapa banyak istighfarina azani Allah wa iyyakum, hamba-hamba yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin melimpah hartanya, tatkala dianjurkan kepadanya untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, bersedekah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak alasan dia utarakan. Ya. Nah, entah urusan bisnisnya belum beres lah, ya. Nah, tanggungan ini, tanggungan itu, dan semisalnya. Ya, ketika diterangkan ada jalan sedekah, jalan infak fi sabilillah, wahai pernah, ya, istri saya ada 4, anak saya ada 30, masing-masingnya punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya, memang saya nampaknya orang kaya dari luar, tapi banyak tanggungannya, Mas. Ya, nah, belum pabrik ini, pabrik itu, pusing, Mas. Ya, lenggali saja. Kalau sudah lenggang, ya, ada sedekah, insya Allah taala. Nah, hadza dari khalifatina azani Allahu wa iyyakum. Ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal dalam rangka infak dan sedekah, maka itu pertanda jujurnya keimanan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Azza wa Jalla memberitakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan yang namanya harta riba dan akan mengembangbiakkan harta sadaqah, akan bertambah barakah harta sadaqah. Nah, dia membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian lapang hatinya untuk mengeluarkan sedekah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sanidina azani Allah wa iyyakum di dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun hamba-hamba yang gemar menginfakkan hartanya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, kemudian membenarkan adanya surga. Al husna dalam ayat tadi adalah al jannah, yang membenarkan adanya surga, mengimani adanya surga. Ya, kalau dia beriman dengan adanya surga, dia akan semangat untuk menggapai surga tersebut. Fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami kata Allah azza wa jal pasti akan memudahkan untuknya jalan kemudahan. Ya, fadana yasiruhu lil yusra. Nah, yang gemar bersedekah, bertakwa, kemudian membenarkan adanya surga akan dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal diri kita masing-masing percaya, yakin ataukah tidak dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, atau masih dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Ya, kalau dikalkulasi, ya, kalau saya infak, ya, tambah berkurang harta saya. Dan gitu ya. Gaji dia bulan sudah pas-pasan, kadang kurang, ya, utang sana utang sini kok disuruh sedekah. Ya, nah, tambah bermasalah nanti keuangan saya. Nah, belakangan saja. Jadi itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala la yubi'u ajral muhsinin, tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini di antara sifat ahlu jannah. Ya, yang kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, baik dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an, yang menerangkan sifat-sifat ahli jannah, semuanya akan kembali pada sifat-sifat yang kita sampaikan. Ya, entah kembali kepada poin ketakwaan, atau kembali kepada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali kepada keimanan terhadap hari kebangkitan dan sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hakada yifadifidina wa jami allahu wa iyaku. Kemudian yang berikutnya, perkara yang juga harus kita ketahui, yifadifidina wa jami allahu wa iyaku, di samping kita mengetahui sifat-sifat ahlul jannah, sifat-sifat penghuni surga, kita juga dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui khisal ahli nar, sifat-sifat penduduk neraka, agar kita bisa menjauhinya sejauh-jauhnya. Yaitu bidina azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim beberapa sifat-sifat ahli nar, calon penduduk neraka. Nasallallahu salamah wa al-afiyah fi dunya wal akhirah. Di antara sifatnya yang pertama adalah al-kufru billah. Al-kufru billah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri penduduk neraka yang pertama adalah al-kufru billah, kafir kepada Allah azza wa jalla. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 131. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang kafir, kata Allah azza wa jalla. Nah, sehingga orang-orang yang kafir saat ini terancam dengan neraka yang dijamin azan ya Allah wa iyyakum. Dan semua orang-orang yang berakal sepakat kalau neraka adalah tempat kembali yang jelek. Ya, dari sini ketika seorang muslim tahu kalau tempat kembalinya orang-orang kafir adalah neraka, tidak layak dan tidak pantas seorang muslim kemudian mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir. Seorang muslim kemudian lebih menyukai budaya-budaya orang kafir daripada budaya Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah besar kami berdina azani Allah wa iyyakum ketika syababul muslimin, pemuda-pemuda Islam, lebih mengidolakan orang-orang kafir, kemudian dia tidak mengenal tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Ya, kalau sudah berbicara dengan orang-orang kafir, masya Allah semangat. Ya, yang satu membanggakan fulan ibnu fulan, tokoh kafir dari negara kafir ini. Yang lainnya lagi membanggakan Allan ibnu Allan. Ya, tokoh kafir yang berikutnya, yang satu tokoh kafir dalam bidang politik, yang satu tokoh kafir dalam bidang olahraga, entah itu tenis meja, entah itu sepak bola dan semisalnya. Ya, tapi giliran disampaikan atau disebutkan tokoh-tokoh Islam yang seharusnya dia cintai dan dia jadikan idola, tak tahu. Ditanya siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, geleng-geleng. Tahu namanya. Ya Rasid ya. Tapi siapa kira-kira namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Sama. Allahul Musta'an. Abu Bakar As-Siddiq orang nomor satu. Ya. Di kalangan umat Islam sesudah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa namanya? Nah ini. Kayi. Namanya. Abu Bakar namanya. Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar Ustaz. Allah Ta'ala. Yang sering terkenakan kunyahnya. Abu Bakar. Dari. Tinggu-tinggukan Abu Bakarnya. Bukan Pak Sri ya. Dia muncul di kita. Nah. Nama beliau Abdullah Ibnu. Abdullah Ibnu. Abdullah Ibnu. Utsman. Nah, Abdullah ibn Utsman. Nah, Allah Abdullah aja gak cukup ya? Loh, para sahabat yang bernama Abdullah itu ratusan lah. Ada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, Abdullah ibn Abi Tuhafa. Ya, nah, banyak ya namanya Abdullah. Abu Bakar namanya Abdullah ibn Utsman. Nah, dan dalam kaidahnya tak kenal maka tak sayang. Baik, Bapak. Nah, agar yang kami bina azani Allah wa iya. Ini ciri yang pertama dari ciri ahlun al-kufru billah. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara ciri penduduk neraka yang harus kita hindari adalah at-tadzdzib bi ayatillah. Mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ulaika ashabun nar. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabun nar, mereka itulah calon-calon penduduk neraka. Nah, wa takdzib bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum at-tadzdzib bil Qur'ani kullihi. Mendustakan semua isi Al-Qur'an. Tidak percaya dengan isi Al-Qur'anul Karim. Nah. Baik. Kalau ini jelas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang ada di kalangan orang-orang kafir biasa mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menganggap Al-Quranul Karim adalah kitab yang menebarkan paham-paham sesat. Ya, itu orang-orang kafir. Yang kedua, Yang harus dihindari sanifatina azani Allah wa iyyakum, yang termasuk bentuk mendustakan ayat-ayat Allah adalah at-tadzibu bi ba'di ayat Quran, mendustakan sebagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Walau ayatan wahidah, walaupun satu ayat saja yang dia dustakan. Nah, dan ini khalifatina azani Allah wa iyyakum, banyak dijumpai di kalangan kaum muslimin, khususnya dalam bab al-asma wa sifat, dalam bab mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah sifat, ketika dibacakan kepada mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang gemar dengan kebid'ahan, yang lebih suka menjadi pengekor hawa nafsu, mereka tidak bisa menerima ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi yang tidak sesuai dengan pikiran mereka yang dangkal. Ada di antara mereka yang tegas menolak, ya, seperti kelompok Jahmiyah, ya, yang mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya. Nah, ditolak. Di antara bentuk penolakan atau mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dirubah-rubah maknanya. Ya. Disebutkan ayat tentang masalah sifat, kemudian dia menolak makna yang benar, ditetapkan dengan makna yang salah. Itu juga termasuk bentuk at-takdzib bi ayatillah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah. Adapun ciri-ciri penduduk neraka yang lainnya yang harus kita hindari, sanifatina azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.